Tuhan orang khawatir dengan rahmat Allah. Dan sebenarnya materi saya ini cukup panjang ya, saya ingin membawakan hadis-hadis, kemudian juga ayat-ayat tentang akhlakul karimah, tentang bahayanya riba, apalagi tentang bahayanya kita mencacat para ulama. Katakanlah misalnya Ustaz Lukman ini mencacat para ulama seperti itu, kita jangan iru dia. Jangan kesalahan dibantah dengan kesalahan. Cukuplah mereka salah dan kita tidak usah ikut-ikuti salah. Karena kalau kita nanti bantah dengan menghujat ulama-ulama juga, nanti kita sama dengan dia. Kita maunya meluruskan, malah aja kita perlu diluruskan. Jadi kita tidak usah mengikuti yang salah. Riba ini tidak gampang. Riba ini luar biasa, apalagi mengriba para ulama. Agama Islam ini mengajarkan kita menghormati ulama. Saya pernah tanya kepada Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah saya pernah jadi beliau 4 tahun. Beliau adalah salah seorang imam ahli sunnah wal jamaah. Selama saya belajar kepada beliau tidak pernah menyebut pulang, kelompok ini, kelompok itu, tidak ada. Cuma beliau menjelaskan dengan santun, dengan baik, dan semua orang mau kembali kepada kebaikan dengan cara yang beliau tempuh. Jadi bukan membuat kacau, membuat diaduk kaum muslimin. Akhirnya orang itu bingung. Akhirnya dampaknya orang itu benci dengan agama. Dampaknya orang itu lari dari agama. Subhanallah. Ada sebuah pepatah ya, yang indah, bahasa Sunda. Itu cait na herang, launa benang. Tidak betul atau salah itu ya, mengucapannya. Itu kalau bahasa Jawanya itu bening banyune kecandak iwae. Jadi airnya itu jernih, tapi ikannya terambil. Ini cara dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Tujuan tercapai tanpa dikit kacau. Karena kalau nanti air itu kita dia bawa-bawa ya. Akhirnya airnya keruh, mana kita gak bisa ngambil ikan. Kacau sekali. Ikhwan wa khawatirullah rahimahumullah. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu itu mengatakan kepada salah seorang teman setianya Al-Umayl bin Ziyad An-Nakhai rahimahullah ta'ala, wasiatnya panjang. Di antaranya beliau mengatakan, wa mahabbatul alim dinun yudanu biha. Wahai Umayl, cinta kepada orang alim, cinta kepada ulama itu adalah agama yang kita harus mengamalkannya. Cinta kepada ulama. Demikian pula Syekh Sa'di mengatakan dalam akidahnya, annahum yadinuna fi ihtiramil ulama'il huda. Ahli sunnah wal jamaah itu beragama kepada Allah dengan menghormati para ulama. Ini waktunya habis, tapi saya tutup dengan ucapan Ibnu Asakir. Mari kita jadikan renungan kata-kata ini. Dan saya berharap nanti semuanya Ustaz tidak mengikuti caranya Ustaz Lukman ya. Jadi Ustaz Lukman ini salah, kita jangan ikut-ikuti dengan cara yang salah. Kita luruskan dengan cara yang benar.